الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره، له الحمد في الأولى وله الحمد في الأخرى، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة لهذه الأمة، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، من اتبعه رشد ومن خالفه ضل وغوى. أيها المسلمون، أنتم تهنؤون بهذا الرسول الكريم حيث آمنتم به وصدقتموه ووقرتموه صلى الله عليه وسلم، فأنتم على خير وفضل ما دمتم متابعين له. فربكم سبحانه وتعالى امتن به على هذه الأمة، وهو أعظم نعمة علينا أعطانا الله إياها، أكبر من نعمة المال، أكبر من نعمة الجاه، أكبر من نعمة الذهب والفضة. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فربنا يمتن على المؤمنين أجمعين، على العرب والعجم، وعلى كل مسلم في المشرق أو المغرب، أن بعث إليهم هذا النبي العربي الهاشمي الذي هو أفضل الرسل، أفضل ولد آدم، أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، أول من يشفع للناس في المحشر، وأول من يقرع باب الجنة، أول من يفتح له الجنة كما جاء في الأحاديث التي عند مسلم وغيره. فأنت أيها المسلم الكريم، من فضل الله عليك أن جعلك من أمة هذا الرسول العظيم الكريم. Setelah beliau mengucapkan Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala pujian di dunia dan di akhirat. Kemudian bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, yang dialah satu-satunya sesembahan, dialah tempat bergantung seluruh makhluk kepadanya, dia tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan, dan tidak ada yang semisal dan serupa dengannya. Dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada umat ini sebagai rahmat bagi seluruh umat, tanpa berita gembira sekaligus memberi peringatan. Beliau mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawa pelita yang terang benderang. Kemudian salawat dan salam yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengikuti beliau, barang siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti berada di atas bimbingan dan hidayah. Dan siapa yang menyelisihinya, maka dia sesat dan menyimpang dari kebenaran. Wahai kaum muslimin, kalian tentunya merasakan sebuah kenikmatan dengan diutusnya Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di saat kalian beriman kepadanya, kalian membenarkan apa yang beliau bawa, dan kalian memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Kalian berada di atas kebaikan dan keutamaan selama kalian mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada umat ini dengan diutusnya beliau, ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, di mana Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat yang besar itu kepada kita, nikmat yang jauh lebih besar dari kenikmatan harta, kedudukan, emas, demikian pula perak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi anugerah kepada kaum mukminin tatkala Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari mereka, di mana rasul inilah yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Sunnah, meskipun mereka dahulu berada dalam kesesatan yang nyata. Maka Rabbuna Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kaum mukminin, kepada seluruh mukmin, baik dari kalangan Arab maupun dari kalangan Ajam, baik kaum mukminin yang berada di sebelah timur ataukah di sebelah barat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus ke tengah-tengah mereka nabi yang mulia ini yang berasal dari kalangan Arab. Beliau adalah rasul yang paling mulia. Beliau adalah manusia yang paling utama. Beliau adalah seorang hamba yang paling mulia yang dibangkitkan dari kuburnya. Beliaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali berhak untuk memberi syafaat dan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Dialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi syafaat kepada manusia di padang mahsyar. Dialah Rasul yang pertama kali mengetuk pintu surga. Dan dialah Rasul yang pertama kali dibukakan untuknya surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat Al-Imam Muslim dan yang lainnya. Maka wahai muslim, ketahuilah bahwa ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian ketika Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian termasuk di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. هذا الرسول الكريم أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزات كثيرة وكبيرة، كما أيد الأنبياء من قبله، فموسى أعطاه الله آيات كثيرة كانشقاق البحر وخروج الماء من الحجر، ورسولنا أعطاه الله أيضا مثلها وأكبر، فقد كان صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية حين انقطع عنهم الماء وعطش الناس قال من عنده شيء من الماء، فجاء رجل بقليل من الماء فوضعه في قدر كبير، فوضع يده الكريمة في الصحفة فإذا بالماء ينزل من أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى شربوا وتوضأوا واغتسل رجل من الجنابة وكانوا نحو 1500. الله أكبر. وفي حادثة أخرى أنهم أيضا كانوا 300 فكفاهم ذلك، بركة إلهية يخرج الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيده صلى الله عليه وسلم بالنصر يوم بدر وأحد وفي غيرهم من المواقف ويوم الأحزاب، رد الله الكافرين بقدرته سبحانه وتعالى وأرسل على المشركين جنودا لم يرها الصحابة، كما قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وذات يوم كان يخطب الناس عليه الصلاة والسلام في المسجد على جذع نخلة، أي أسفى نصف النخلة عود، ثم صنع له منبر من خشب 3 درج، فيوم الجمعة صعد على المنبر وترك جذع النخلة عليه الصلاة والسلام، فإذا بجذع النخلة يخور ويصيح كما يخور الثور، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وضم ذلك الجذع فجعل يئن كما يئن الصبي، أي كما يبكي الصبي، فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن سكن الجذع، قال إنه يبكي لما كان يسمع من الذكر. وفي رواية أخرى قال بكى لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عند البخاري وجاء عند الدارمي عن ابن عباس وأنس والمعنى واحد، قال لو تركته لخار إلى يوم القيامة، يبكي لفراق رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا النبي يا عباد الله أحبته الأخشاب، ألا نحبه نحن؟ ألا نحبه نحن فنحن المكلفون؟ ألا ترضون أن تروه يوم القيامة وتحبون أن تروه في الجنة وأن تكونوا معه في الجنة يا عباد الله؟ والله إن هذه الحادثة لهي من أعظم الآيات الدالة على نبوته عليه الصلاة والسلام. الأخشاب تحب مجالسته وتحب سماع حديثه وخبره، أفلا نحن أولى؟ فلهذا الذي يريد أن يعيش معه في الجنة فليتابعه المتابعة الصادقة. فقد روى البخاري من حديث أنس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة. أي هو يعمل لكن ليس كالنبي، ولكني أحب الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك: فما فرحنا بشيء، فرحنا بهذا الحديث، فإني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهم. رواه البخاري. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menguatkan beliau dengan berbagai macam mu'jizat, mu'jizat yang banyak dan mu'jizat yang agung, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menguatkan para nabi-nabi sebelum beliau dengan mu'jizat-mu'jizat. Nabiullah Musa alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi mukjizat kepada beliau yang merupakan tanda-tanda kebenaran apa yang beliau bawa, seperti membelah lautan dan keluarnya air dari batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada beliau yang semisalnya bahkan lebih besar dari tanda-tanda kebenaran apa yang beliau bawa. Pernah satu ketika dalam perang Hudaybiyah, pada saat berkurangnya air dalam kondisi kaum muslimin mereka kehausan dan mereka tidak mendapatkan air untuk mereka minum, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa di antara kalian yang memiliki sedikit air? Maka datanglah seseorang membawa sedikit air. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan tempat yang besar dan memasukkan air tersebut. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan jari jemarinya, tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba air keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun minum dan mereka berwudu, bahkan di antara mereka ada yang mandi junub dari air yang keluar dari jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara jumlah mereka ketika itu sekitar 1500 orang. Dan dalam kejadian yang lain, pernah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian di saat jumlah kaum muslimin sekitar 300 orang dan itu mencukupi mereka seluruhnya. Ini merupakan berkah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala di saat air tersebut keluar dari sela jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangan, dalam peristiwa perang Badar, demikian pula perang Uhud, demikian pula pada peristiwa perang Ahzab, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berhasil, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengalahkan orang-orang kafir sehingga mereka tidak berhasil untuk mengalahkan kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikatnya untuk menyerang orang-orang musyrik, kaum musyrikin yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kalian atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian tatkala tentara-tentara kafir itu mereka menyerang kalian, lalu kemudian kami pun mengirimkan kepada mereka angin, demikian pula tentara-tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di hadapan manusia, dan pada saat itu mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam belum dibuat, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di atas potongan pohon kurma, batang pohon kurma. Beliau berkhutbah di atas pohon kurma, batang pohon kurma tersebut. Lalu kemudian dibuatlah mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dibuat dengan 3 tingkat. Pada hari Jumat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berkhutbah di atas mimbar, dan beliau meninggalkan potongan dari pohon kurma tersebut, yang terjadi bahwa pohon kurma itu pun berteriak menangis seperti teriakan sapi, seperti teriakan sapi dia menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun turun dari mimbarnya, lalu kemudian beliau mendekati potongan dari pohon kurma tersebut. Maka di saat itu potongan pohon kurma ini pun terisak-isak seperti menangisnya anak kecil. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya dia menangis disebabkan karena apa yang dilakukan dahulu ketika beliau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pohon kurma tersebut. Dan beliau mengatakan dalam riwayat yang lain bahwa ia menangis karena meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demikian pula datang dalam riwayat Ad-Darimi dari hadis Ibn Abbas. Demikian pula Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kalau seandainya aku meninggalkannya, aku membiarkannya dan tidak mendekatinya dan membiarkan ia diam, maka ia akan terus berteriak sampai hari kiamat. Perhatikanlah hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dicintai oleh pohon-pohon, dicintai oleh kayu-kayu. Mengapa kita tidak mencintai beliau? Mengapa kita sebagai manusia yang telah diberi beban syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya? Apakah kalian tidak ridha? Apakah kalian tidak ridha melihat batang kayu tersebut yang terus menangis hingga hari kiamat apabila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak mendekatinya, di mana dia bersedih ketika ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai kalian kaum muslimin, tentunya kalian ingin untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengannya pada hari kiamat, dan kalian ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya kejadian pohon kurma ini merupakan salah satu tanda yang menunjukkan kebenaran dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma tersebut atau batang pohon kurma itu yang dia menangis sebab sebelumnya dia selalu berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermajlis dengan Rasulullah, mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dia pun merasa sedih pada saat dia harus berpisah dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka seorang muslim apabila dia ingin hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka hendaknya dia mengikuti bimbingan dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia bertanya kepada Rasul, kapankah hari kiamat itu terjadi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari itu? Maka orang badui ini pun mengatakan, aku tidak mempersiapkan dengan banyak salat, banyak berpuasa, dan banyak bersedekah. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai pada hari kiamat nanti. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pada saat beliau mendengarkan hadis ini, kami tidak pernah merasakan sebuah kegembiraan yang lebih menggembirakan kami setelah mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulnya, aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, meskipun aku tidak mampu beramal seperti apa yang telah mereka amalkan. هذا النبي العظيم بعض الحيوانات التي ليست مكلفة تعظمه. فقد ثبت عند الإمام أحمد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جماعة من الأنصار فقالوا يا رسول الله إن لنا بعيرا قد منعنا ظهره أي أن يرفع الماء بالبعير منعهم أن يضع المسنى على ظهره فقال هيا بنا إلى البعير. وهذا يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه. فذهب إلى البعير فلما قرب منه قالوا يا رسول الله لا تقترب منه فقد صار كالكلب الكلب يعني صار متوحشا تخاف عليك من بطشه. فقال صلى الله عليه وسلم لا بأس علي منه. فلما قرب من البعير فإذا بالبعير يأتي ويسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البعير يسجد ثم قال ائتوني بالمسنى فوضعه على ظهر البعير ولم يتحرك البعير. ثم قال للبعير خذ عملك قال فأخذ عمله ولم يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة يا رسول الله ألا نسجد لك كما سجد هذا البعير فنحن أولى؟ فقال لا، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من حقه عليها. فانظر يرحمك الله إلى هذا الحيوان العظيم يخضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصه، يأخذ العمل الشاق ولا يعصي رسولنا يا رسول عليه الصلاة والسلام مع أنه ليس بمكلف. فنحن أولى بالطاعة لرسولنا عليه الصلاة والسلام. الحيوان يتذلل له فقد جاء أيضا عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن جعفر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا أي مزرعة من حيطان الأنصار فقال فإذا ببعير يأتي يبكي ويئن كما يئن الصبي فقال من صاحب هذا البعير فقالوا فقال رجل من الأنصار أو شاب من الأنصار أنا يا رسول الله صاحبه فقال اتق الله في هذه البهيمة فإنه يشكوك بأنك تجيعه وتذئبه تجيعه وتذئبه أي تعمل عليه كثيرا ولا تطعمه كثيرا فانظر يرحمك الله من ألهم هذا البعير ويعلم أن الرسول هذا سينصح له فرسولكم رحيم بكم أعظم من رحمته بالحيوان فدينكم دين الرحمة رسولكم عليه الصلاة والسلام رسول الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو رحمة للصغير والكبير للذكر والأنثى للأمير والمأمور حتى للحيوانات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك رزقه الله الأخلاق العالية والأخلاق الحميدة فمن كان يعيش معه رأى من الرفق والعجب العجاب رحيم حتى بالأعراب الجلاف فقد جاء أعرابي فقال يا رسول الله وشد عنق النبي عليه الصلاة والسلام بالرداء فقال يا محمد أو يا رسول الله اعطني من مال الله ليس من مالك ولا من مال أبيك أستغفر الله فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فقال اعطوه يتبسم اعطوه هذا رحمة على الجاهل رحمة على الملوك فقد كان عليه الصلاة والسلام يراسل الملوك ويدعوهم إلى الإسلام وهكذا أيضا يتألف الأعراب ومشايخ القبائل فهو رحمة لكن نحن المقصرون في اتباعه عليه الصلاة والسلام فمن اتبعه كان على هدى وعلى خير وبركة نبي صلى الله عليه وسلم yang mulia ini sebagian hewan-hewan yang mereka pada hakikatnya bukan termasuk di antara makhluk yang diberikan beban syariat akan tetapi hewan-hewan tersebut memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ada sekelompok orang dari kalangan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan wahai Rasulullah sesungguhnya kami memiliki unta yang unta ini tidak ingin memikul apapun di atas punggungnya tidak ingin unta ini memberontak maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mari kita mendatangi unta ini maka pergi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi unta yang memberontak pada pemiliknya pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan wahai Rasulullah jangan kau mendekatinya dia seperti anjing gila dia sudah terlalu liar memberontak jangan kau mendekatinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengapa bagiku maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendekati unta itu pada saat beliau mendekat Ternyata apa yang dilakukan unta ini? Unta ini pun menunduk dan bahkan sujud di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seekor unta sujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Berikanlah kepadaku barang kalian untuk diletakkan di atas punggung unta." Dalam kondisi unta ini tidak bergerak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian diletakkanlah barang tersebut di atas punggung unta ini. Dalam keadaan unta ini tidak bergerak dan tidak menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat itulah para sahabat yang melihat kejadian itu, mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa kami tidak sujud kepadamu seperti sujudnya unta itu? Sesungguhnya kami ini lebih berhak untuk sujud di hadapan wahai Rasulullah." Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu ahadan, lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha." Kalaulah memungkinkan, kalaulah diperbolehkan aku memerintahkan seorang untuk sujud kepada yang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, disebabkan karena demikian besarnya hak seorang suami yang harus ditegakkan oleh istrinya. Maka perhatikanlah wahai kaum muslimin, hewan ini yang tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi Rasulullah alaihi salatu wassalam, dia rela untuk memikul amalan yang berat dalam keadaan dia tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita sebagai manusia, hewan ini bukanlah seorang, hewan ini bukanlah yang diberi beban syariat. Sementara kita sebagai manusia yang diberi beban syariat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih utama bagi kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hewan datang kepada Nabi, hewan merendahkan diri di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat al-Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Ja'far, bahwa tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki sebuah kebun dari kebun-kebun milik kaum Ansar, tiba-tiba ada seekor unta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menangis seperti tangisan anak kecil. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siapa pemilik unta ini?" Maka ada seorang dari kalangan Ansar, atau dia seorang pemuda dari kalangan Ansar, mengatakan, "Aku pemilik unta itu wahai Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillaha fi hadhihi al-bahimah fa innaka tuji'uhu wa tud'ibu." Bertakwalah kamu kepada Allah terhadap hewan ini, karena sesungguhnya engkau telah membuat dia lapar dan engkau telah melelahkannya. Maksudnya engkau memberikan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang berat, sementara engkau tidak memberikan makan kepadanya. Siapa yang memberikan ilham kepada unta ini? Dia mengetahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menasihati pemilik unta tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang penuh kasih sayang, yang rahim, yang penuh rahmat kepada kalian, melebihi kasih sayangnya kepada hewan-hewan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan rahmat bagi anak kecil, bagi orang tua, laki-laki dan wanita, bagi seorang pemimpin, demikian pula bagi rakyat. Yang rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada hewan-hewan, beliau senantiasa merahmati makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik dengan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Hendaknya engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalaulah seandainya engkau bersikap keras dan kasar, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla memberikan kepada beliau akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat terpuji. Siapa yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat kelemah lembutan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayang bahkan kepada orang-orang baru yang datang dari pedalaman yang mereka dikenal memiliki watak-watak yang keras. Satu ketika ada seorang badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia mendatangi Rasul, lalu dia menarik pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, menarik bagian leher Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil dia mengatakan, berikan kepadaku harta milik Allah, bukan dari hartamu dan bukan pula dari harta ayahmu, bukan pula dari harta ayahmu, tapi dari harta Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap keras dari seorang badu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kata Nabi alaihi salatu wasallam, berikan kepadanya, berikan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah kepada orang ini. Beliau senantiasa bersikap rahmat, kasih sayang kepada orang yang jahil sekalipun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memiliki sifat rahmat, di mana beliau mengirim surat kepada raja-raja dan memerintahkan mereka agar mereka masuk ke dalam al-Islam. Dan beliau senantiasa mendatangi orang-orang badu, para syekh-syekh dari kalangan kabilah-kabilah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati mereka dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Akan tetapi kita inilah yang sangat kurang dalam mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia berada di atas hidayah dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. كان رحيما عليه الصلاة والسلام حتى بالأطفال الصغار، فقد كان يلاطف الحسن والحسين، ومرة حمل الحسين أو الحسن على كاهله على كتفه، فإذا بالغلام يبول عليه على ثوبه، فجعل بعضهم يريد أن يأخذ الولد بعنف بشدة، فقال دعه حتى قضى حاجته ثم رش على ثوبه الماء عليه الصلاة والسلام. وذات يوم كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسجد فإذا بالحسن يرتحله أو الحسين يركب على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فأطال السجود مع أصحابه ولم يرمي به خلف، يقول شغلتني في صلاتي، فتركه حتى نزل من نفسه. فقال فقام الصحابة بعد أن انتهوا من صلاتهم، يا رسول الله، أحصل في الصلاة شيء؟ سجدت إحدى السجدات فأطلت فيها؟ قال لم يحصل شيء، وإنما هذا الغلام ارتحلني، فأردت أن أتركه حتى يقضي ما في نفسه. يعني لم يرد، هو قادر على إنزاله، لكن يريد أن يترك الغلام حتى يرتاح. سبحان الله. إذن هو نبي رحمة، نبي رحيم بالصغير والكبير، بالغني والفقير، بالقريب والبعيد عليه الصلاة والسلام، ورحيم بالنساء، العرب قبل الإسلام كانوا يضطهدون المرأة ويقتلون البنات وهن حيات، يدفنونهن وهن أحياء، فجاء الإسلام برحمة المرأة أن جعلها كالرجل في مسائل أن لها أجر الصلاة مثل الرجل، وأجر الصيام مثل الرجل، وأجر الحج مثل الرجل، وأجر التلاوة مثل الرجل، والتسبيح والتهليل والتقديس، وجعل لها حقوقا أيضا أما وأختا وزوجة. الإسلام جعل المرأة مرفوعة، صارت المرأة في كرامة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالنساء خيرا، وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، استحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء. أوصى بالنساء خيرا حتى إن امرأة قالت يا رسول الله ذهب الرجال بك، أي أنت تعلمهم بالليل والنهار ونحن ما نتعلم، فقالت يا رسول الله إن الرجال قد ذهبوا بك فاجعل لنا يوما تعلمنا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام مستجيبا لها اجتمعنا في يوم كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن ووعظهن وأمرهن بالخير، ثم قال ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة، يعني إن صبرت واحتسبت، فقالت امرأة يا رسول الله واثنين؟ قال واثنين. رواه البخاري ومسلم. امرأة كانت لها حاجة فقالت يا رسول الله إنني إليك حاجة، فأخذته حتى بقي يكلمها على جانب الطريق عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصوصياته، لأنه كالأب للأمة، فليس لأحد يستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة الأجنبية أن تخلو بالرجل الأجنبي ويقول هذا صديق، وتقول هذا صديقي، وهو ويقول هذه صديقتي، هذا ما يجوز، حرام. الخلوة بالنساء الأجنبيات محرم في الشريعة، لأن هذا يؤدي إلى الفساد. أما النبي عليه الصلاة والسلام هو كالأب للجميع، قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي إذن فهو كالأب وأزواجه كالأمهات لنا عليه الصلاة والسلام، وعلى النساء نسائه رضوان المولى سبحانه. رسول الله صلى الله عليه وسلم adalah seorang nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya, bahkan kepada anak-anak kecil sekalipun, di mana beliau terkadang bergurau dengan Al-Hasan dan Al-Husain. Dan satu ketika Al-Hasan dan Al-Husain itu berada di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas pundak Rasulullah alaihi salatu wasallam. Lalu kemudian anak tersebut buang air kecil di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membasahi pakaiannya. Pada saat salah seorang di antara mereka ada yang ingin mengambilnya dengan keras, memaksanya untuk meninggalkan pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya dan membiarkannya sehingga dia terus berada di atas pundak Nabi alaihi salatu wasallam hingga dia sendiri menyelesaikan kebutuhannya. Lalu kemudian disiramlah di atas tubuh, di atas pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkena air kencing itu. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengerjakan salat. Lalu kemudian beliau sujud. Maka tiba-tiba Hasan radhiyallahu anhu menaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berada di atas tubuh Nabi alaihi salatu wasallam sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memanjangkan sujudnya. Dalam keadaan beliau mengimami para sahabat. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengangkat tubuhnya atau tidak membuang al-hasad dan tidak mengatakan bahwa dia telah menyibukkan aku dari salatku, dan beliau tetap sujud hingga al-hasad turun sendiri dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat pun setelah selesai salat mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah telah terjadi sesuatu di dalam salat? Mengapa engkau memanjangkan sujudmu? Maka beliau mengatakan, tidak sama sekali. Aku hanya ingin membiarkan Al-Hasan berada di atas tubuhku. Sebab dia menaiki aku di atas tubuhku pada saat aku sedang sujud. Maka aku membiarkannya hingga dia menyelesaikan kebutuhannya. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mampu menurunkan Al-Hasan dari tubuhnya. Akan tetapi beliau menginginkan agar Al-Hasan terus berada di atasnya sehingga dia merasakan kesenangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang penuh rahmat kasih sayang kepada anak kecil, kepada yang tua, kepada orang kaya, demikian pula kepada orang-orang miskin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayang kepada para wanita. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam, mereka tidak menghargai para wanita. Bahkan mereka membunuh anak-anak wanita tersebut dalam keadaan anak-anak wanita itu hidup. Mereka menguburkannya dalam keadaan hidup-hidup. Maka datang Islam, menyelamatkan mereka, memberi kasih sayang kepada para wanita. Dan al-Islam menjadikan para wanita sama seperti laki-laki. Dalam hal mereka sama mendapatkan keutamaan dan pahala dari amalan sholat yang mereka lakukan. Demikian pula berpuasa, membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah. Kedudukan para wanita semuanya sama seperti laki-laki dalam hal mendapatkan keutamaan. Demikian pula para wanita, mereka memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Baik kedudukan wanita itu sebagai seorang ibu, ataukah dia sebagai seorang saudara perempuan, ataukah sebagai seorang istri. Maka Islam ini telah menetapkan bagi wanita tersebut memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Mereka dimuliakan, mereka dijunjung tinggi, sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kaum lelaki untuk berlemah lembut kepada para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Istausu bin nisa'i khairan." Hendaknya kalian senantiasa memberi wasiat untuk berbuat baik kepada para wanita. Karena sesungguhnya mereka itu ibaratnya seperti budak-budak kalian, di mana kalian telah menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jal dalam menjaga dan memelihara kaum wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang memberi waktu yang khusus untuk mereka mendapatkan nasihat dan wejangan dari beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, kaum lelaki mereka telah pergi bersamamu Maksudnya kaum lelaki telah banyak mendapatkan ilmu dari wahai Rasulullah. Maka buatkanlah untuk kami para wanita ada satu waktu, ada satu hari di mana engkau mengajarkan ilmu kepada kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi keinginan mereka dan beliau mengatakan, jika demikian berkumpullah kalian pada waktu ini dan pada hari ini. Lalu kemudian di waktu yang telah ditetapkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan memberikan nasihatnya kepada mereka. Dan di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nasihatnya, beliau mengatakan, tidaklah seorang wanita apabila meninggal dari anaknya tiga orang sebelum mereka mencapai usia balig, maka itu akan menjadi hijab, menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk dimasukkan ke dalam neraka, dengan syarat dia bersabar dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada seorang wanita bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau yang meninggal dua anaknya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dua anak pun demikian keadaannya. Ada seorang wanita yang dia memiliki kebutuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendatangi Rasulullah. Lalu kemudian dia mengatakan, aku punya kebutuhan kepadamu. Maka wanita ini pun mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus terjadi pembicaraan di antara mereka sehingga mereka menjauhi jalanan, sampai kemudian wanita ini selesai menyampaikan hajatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini merupakan bentuk rahmat dan kasih sayang kepada Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Namun apa yang dilakukan ini merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi berdua dengan wanita tersebut hingga menjauhkan diri dari jalanan tersebut, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukan beliau sebagai ayah bagi seluruh umat ini. Kedudukan beliau sebagai ayah bagi seluruh umat ini. Sehingga dalil ini tidak boleh dijadikan sebagai alasan diperbolehkannya berdua-duaan antara laki-laki dengan wanita yang asing yang bukan mahramnya. Mereka berdua bersepi-sepian, lalu kemudian yang laki-laki mengatakan, ini teman saya. Yang wanita juga mengatakan, ini teman saya. Ini adalah perkara yang haram. Berkhulwat dengan para wanita merupakan perkara yang diharamkan di dalam syariat. Disebabkan hal ini dapat menjurus kepada fitnah yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Rasulullah, beliau kedudukannya seperti seorang ayah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, An-Nabiyyu awla bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama bagi kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Adapun istri-istri Nabi, mereka adalah ibu-ibu bagi kaum mukminin. Jadi berdasarkan firman Allah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedudukan beliau sebagai seorang ayah terhadap seluruh umatnya. Demikian pula istri-istri beliau sebagai ibu-ibu kaum mukminin. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubayyi'u an-nisaa 'ala al-islam wat-ta'ah was-salah wal-inqiyad syar'illah kama yubayyi'u ar-rijal. فقد نزل قوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه بيعة للرجال وللنساء. كان يبايع الرجال كما في هذه الآية وأشباهها، ثم يبايع النساء أيضا على هذه الآية الكريمة. ولا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها المسلمة الكريمة، اتق الله في متابعة رسولك الكريم ولا تعصيه بتبرج وسبور واختلاط بالرجال الأجانب ولو من بني العم والأقارب الذين ليسوا بمحارم، فاجتنبي هذا ولا تغترين بأقوال المزخرفين حرية المرأة. الإسلام أراد أن يرفعك وأن تكوني في الجنة بعيدة عن النار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: لما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. واتفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء بالصدقة حتى ينقذن أنفسهن من النار. فلو رأى النساء اليوم هذه تلبس البنطال وهذه تكشف الذراع والساقين والنهر وهذه تكشف شعرها، هذه مخالفة عظيمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لو رأى هذا المنظر المفزع، اللعن صارت سببا في دخول النار. كفران العشير بمعنى تقول لزوجها: أنت ما تعطيني وأنت ما تحسن إلي، فكيف لو أنها تخرج الآن إلى السوق بدون إذنه، تصافح الرجال الأجانب بدون إذنه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يقل هذه صاحبتي وهذه صديقتي، النار من خالف النبي عليه الصلاة والسلام يخشى عليه من النار. قال الله: يوم تقلب وجوههم في النار، الوجوه الحسنة وربما الممكيجة التي قد حسنت وجهها، أو الرجل الذي قد زين وجهه بماذا؟ بالحلاقة ونحوها، وهو لم يسجد لله. الوجوه الحسنة تقلب في النار كما تقلب الدجاجة في النار. يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يتمنون أنهم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أطاعوا شهواتهم واتبعوا الباطل. الله يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي صاحبا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا معشر المسلمين، أنقذوا أنفسكم من النار. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة وهي أحب الناس إليه من أهله: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فلا أغني عنك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. رواه مسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر بنته من النار، فكيف ببناتنا؟ من يرضى أن يرى أمه تقلب في النار؟ من يرضى أن يرى بنته تقلب في النار؟ من يرى أن يرى ولده في النار؟ النار يا أمة الإسلام أشد عقوبة عند الله. لا تغتروا بمقالات الحرية، الإسلام هو الحرية، هو طريق الجنة، هو طريق الابتعاد من النار. فكل حجيج نفسه عند الله. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم beliau membaiat para wanita sebagaimana beliau membaiat kaum lelaki di atas Islam dan di atas ketaatan dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhan nabiy idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka على أن لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهي نبي apabila kaum mukminat datang kepadamu mereka membaiatmu agar mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh anak-anak mereka, mereka tidak mendatangkan satu kedustaan yang mereka lakukan, dan mereka tidak bermaksiat kepadamu dalam perkara yang ma'ruf, maka bai'atlah mereka dan beristighfarlah untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baiat ini merupakan baiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum lelaki. Demikian pula kepada para wanita sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini dan yang semisalnya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita agar mereka tidak bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, wahai kaum muslimat, wanita muslimah, bertakwalah engkau kepada Allah. Hendaknya engkau mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali engkau bermaksiat. Jangan sekali-kali engkau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar seperti tabarruj, mengumbar aurat, mempertontonkan aurat-aurat kalian di hadapan lelaki-lelaki yang bukan mahram kalian, di mana kalian menampakkan perhiasan-perhiasan kalian dengan alasan bahwa ini merupakan kebebasan. Jangan sekali-kali engkau tertipu wahai para wanita dengan ucapan-ucapan mereka yang menghendaki kebebasan wanita. Sesungguhnya Islam mengangkat kedudukanmu wahai wanita. Sesungguhnya Islam memuliakanmu dan menghendakimu agar engkau masuk ke dalam surga. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di hadapan para wanita, ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa akthirna min al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar. Wahai sekalian para wanita, perbanyaklah bersedekah dan perbanyaklah memohon ampun kepada Allah. Sesungguhnya aku melihat penghuni neraka yang terbanyak adalah dari kaum wanita. Lalu beliau ditanya, apa yang menyebabkan demikian wahai Rasulullah? Maka beliau pun mengatakan, disebabkan karena kalian wahai para wanita suka melaknat dan suka mengingkari suami. Aku tidak pernah melihat ada dari mereka yang memiliki kekurangan akal dan kekurangan agamanya dari kalian yang dapat mengalahkan kaum lelaki, yang dapat mengalahkan kaum lelaki. Namun kalian kurang dalam hal akal, demikian pula kurang dalam hal agamanya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita agar mereka bersedekah sehingga mereka mampu menyelamatkan diri-diri mereka dari api neraka. Para wanita-wanita kita di zaman ini Di antara mereka ada yang memakai celana panjang yang ketat, yang menyebabkan terlihatnya lekukan tubuhnya. Di antara mereka ada yang menyingkap rambutnya, menyingkap betisnya, menyingkap bagian dadanya. Ini semua merupakan perbuatan yang menyelisihi petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini merupakan sebab yang dapat menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka dan dilemparkan ke dalam neraka. Sikap suka mengingkari suami, suka mengingkari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh suaminya, kemudian mengumbar auratnya, mempertontonkan aurat yang diperintahkan untuk ditutupi. Demikian pula di antara para wanita, ada yang berjabatan tangan dengan kaum lelaki yang bukan mahramnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, kalaulah seandainya ditusuk dengan jarum di atas kepala kalian, yang demikian itu lebih baik daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak dihalalkan untuknya. Jangan seorang mengatakan, ini teman saya, ini adalah teman wanita saya, lalu kemudian dia menganggap ringan hal ini. Akhirnya wanita tersebut pun mempertontonkan dan memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar." Pada hari-hari nanti, di hari kiamat nanti, di saat wajah-wajah itu akan dibakar di dalam api neraka. Seorang wanita yang cantik, maka dengan kecantikannya tersebut akan dibakar dengan api neraka. Demikian pula laki-laki yang dengan ketampanannya akan dibakar dengan api neraka apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, disebabkan karena mereka melanggar syariat dan perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak sujud di hadapan Allah, mereka tidak mengerjakan salat, sehingga mereka pun dibakarnya wajah-wajah mereka di dalam neraka seperti dibakarnya ayam-ayam panggang yang dipanggang di atas pembakaran. Maka seperti itulah keadaan mereka yang dibakar di dalam api neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Lalu kemudian mereka menyesali apa yang pernah mereka lakukan. Mereka mengatakan, mengapa kami dahulu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka lebih mengikuti kebatilan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat nanti, di saat seorang yang zalim tidak akan mampu menyelamatkan dirinya, maka dia akan menyesali apa yang pernah dia lakukan dan mengatakan, alangkah inginnya aku dahulu, mengapa aku tidak mengikuti bimbingan Rasulullah? Mengapa aku tidak menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi sahabatku, untuk menjadi khalil, menjadi orang yang senantiasa bersamaku, dan aku mengikuti bimbingannya? Sungguh aku telah disesatkan oleh syaitan yang menyebabkan dia semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri-diri kalian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah, anak perempuan beliau, dan dia adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau mengatakan kepada anaknya, "Anqidhi nafsaki minan nar, fala ughni anki minallahi syai'a." Selamatkan dirimu dari api neraka. Aku tidak mampu memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Hanya saja antara aku denganmu ada hubungan kekerabatan yang wajib untuk kita sambung. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan kepada anaknya dari neraka. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak wanita kita? Apakah kita telah mengingatkan anak-anak kita? Apakah kita ridha melihat anak kita dilemparkan ke dalam api neraka neraka yang sangat keras siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kalian tertipu dengan slogan-slogan kebebasan yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam api neraka. Sesungguhnya jalan kebebasan yang sebenarnya adalah al-Islam yang membebaskan kalian dari neraka, dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا إلى العمل، وإذا حذرهم من شيء بادروا إلى الترك. فلما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إذا خاطبتم رسولكم الكريم، وكان حيا يعني، إذا خاطبتم الرسول فلا ترفعوا أصواتكم عليه، لا تقل يا محمد ولا تقل يا نبي الله بصوت مرتفع، بل يا نبي الله بالصوت المنخفض تعظيما وإجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعتزل ثابت بن قيس بن شماس وكان من أفاضل الصحابة وهو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، اعتزل في البيت يبكي، يبكي بكاء شديدا حتى كاد كبده أن ينفك، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام وقال لبعض جيرانه ما لثابت بن قيس ما جاء، أهو يشتكي أي هو مريض أم ماله؟ قال أحد الصحابة أنا أنظر يا رسول الله، فذهب إلى ثابت بن قيس فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ما حصل لك، فقال إن الله أنزل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وأنا من أرفعهم صوتا فأخاف أن عملي قد بطل وأنا من أهل النار، فأنا أعتزل الرسول حتى لا أرفع صوتي عليه. فلما رجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال كلا بل هو من أهل الجنة. رواه الإمام مسلم. فانظروا كيف كانوا حريصين على احترام النبي عليه الصلاة والسلام وعدم مخالفته. وهكذا رجل آخر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في الأرض، ثم قال أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ ثم تركه ومشى. قال فقال الصحابة خذ يا رجل خاتمك، قال الصحابي والله لا أخذه بعد أن وضعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري عن ابن عباس. فانظر إلى هذا الالتزام من الصحابي رضي الله عنه، وهكذا غيره يخافون على أنفسهم من النار، يترك الخاتم الذهبي ولم يأخذه لا لأهله ولا ليبيعه من أجل وهو جائز الله، لكن يقول قد قال النبي إنه مثل النار إذا وضعته في يدي لا أخذه أبدا بعد أن وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف الآن كم يا مع محرمات تقترف وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نهانا عن الكذب، والكذب ينتشر في الأسواق، في البيع، في الشراء، في المجلات، في الجرائد، هكذا السب واللعن والشتائم والربا منتشر في أوساط كثير من المسلمين، وهكذا غيرها من المعاصي التي خالفنا فيها رسولنا عليه الصلاة والسلام. كيف نأتي يوم القيامة؟ كيف نقول له بعد أن عصيناه؟ فربنا سبحانه وتعالى سيسألنا عنه، فماذا نقول؟ قال الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم مسؤولون عني. وفي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي الناس يوم القيامة بالصلاة والزكاة والصدقة أو يأتيني أحدكم بالبعير يحمله على ظهره، أي قد ظلم البعير وسلبه، له رغاء يقول يا رسول الله أنقذني، فأقول قد أبلغتك ولا يأتيني أحدكم يحمل الفرس على ظهره، يقول يا رسول الله أنقذني، فأقول لا أملك لك، قد أبلغتك ولا يأتيني أحدكم يحمل الشاة على ظهره، يقول يا رسول الله أنقذني، فأقول قد أبلغتك ولا يأتيني أحدكم يحمل الصامتين، أي الذهب والفضة قد سرقهما وغلهما وأخذهما من الحرام، لا يأتيني أحدكم يحمل الصامتين على ظهره، يقول يا رسول الله أنقذني، فأقول قد أبلغتك لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا معنى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث مخوف حقيقة، لا تركن على المقالات الزائفة أنك تقول الدنيا بعدها موت ومشي الحال، بقي حساب يا أمة الإسلام، بقي سؤال. قال الله عز وجل وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الرسول يشتكي بأمته المفرطين في القرآن، المفرطين في الاستقامة، يقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما أنتم مجيبون لربكم؟ ما هو الجواب الذي تخرجون من هذه الشكوى؟ من خير الناس يشكوكم إلى ربه سبحانه وتعالى. ألا نجعل لأنفسنا مخرجا عند الله بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka mendengarkan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka segera mengamalkannya. Atau tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka dari sesuatu maka para sahabat segera meninggalkannya. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Jangan kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan kalian membesarkan suara kalian seperti sebagian kalian membesarkan suara terhadap sebagian yang lain yang dapat menyebabkan terhapusnya amalan-amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum mukminin apabila mereka berdialog dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di saat Rasulullah masih hidup, maka jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memanggil wahai Muhammad, atau jangan kalian mengatakan wahai Nabi Allah dengan suara yang tinggi, namun hendaknya dengan suara yang lirih, suara yang rendah. Thabit ibn Qais ibn Shammas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau tergolong di antara sahabat yang mulia. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka beliau menjauhkan diri, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengurung diri di rumahnya. Beliau adalah seorang khatib yang selalu berkhutbah sehingga suara beliau keras di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat, sehingga beliau mengurung diri di rumahnya, enggan untuk keluar. Hingga suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan Thabit bin Qais, maka beliau pun bertanya kepada sebagian tetangganya, di mana Thabit bin Qais? Apakah dia dalam keadaan sakit? Lalu kemudian salah seorang dari kalangan para sahabat menjawab, saya akan melihat tentang kondisinya. Maka akhirnya dia pun mendatangi Thabit bin Qais di rumahnya dan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi. Maka Thabit bin Qais pun menerangkan bahwa ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian. Lalu kata Thabit, aku ini adalah orang yang paling keras suaranya. Orang yang paling keras suaranya. Aku khawatir jangan sampai amalan-amalan saleh yang aku kerjakan menjadi gugur disebabkan suaraku yang lebih keras dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku meninggalkan Nabi alaihi salatu wasallam agar kemudian aku tidak mengangkat suaraku. Maka perkataan Thabit bin Qais ini pun disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Kalla, bal huwa min ahli jannah." Tidak sama sekali. Bahkan Thabit termasuk di antara penghuni surga. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikanlah hadis ini, wahai kaum muslimin. Demikian semangatnya para sahabat dalam memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang lelaki, dia memakai cincin dari emas. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengambilnya dan melemparkannya. Lalu Nabi mengatakan, apakah salah seorang kalian ingin meletakkan bara api dari neraka, lalu kemudian dia meletakkan di tangannya? Ini maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah perkara yang haram. Bagi kaum lelaki tidak diperbolehkan memakai cincin emas. Beliau mengatakan, apakah salah seorang kalian ingin meletakkan bara api dari neraka, lalu dia meletakkan di tangannya? Maka pada akhirnya sahabat ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparnya, sahabat ini pun tidak ingin mengambilnya dan dia berjalan. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, mengapa engkau tidak mengambilnya? Lalu dia mengatakan, aku tidak akan mengambil setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melemparkannya dan melepaskan dari tanganku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Al-Abbas. Maka perhatikanlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Demikian pula yang lainnya dari kalangan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut dari api neraka. Mereka takut untuk dilemparkan ke dalam neraka. Sehingga sahabat ini rela meninggalkan cincin emas tersebut dalam keadaan memungkinkan cincin itu dia manfaatkan. Akan tetapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dari tangannya, maka karena takutnya beliau dilemparkan ke dalam neraka, maka beliau tidak ingin lagi mengambilnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini, maka nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan peringatan bagi kita. Dan lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhu dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana pula kita dalam menyikapi hal-hal yang diharamkan, di mana Allah dan Rasulnya telah mengharamkan kita dari perbuatan dusta. Akan tetapi dusta itu menyebar. Menyebar di koran-koran, di majalah-majalah, di tulisan-tulisan, bahkan doa-doa laknat, berbagai macam celaan-celaan dan yang lainnya dari berbagai perbuatan maksiat telah banyak dari kaum muslimin. Mereka menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. apa yang akan kita ucapkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah azza wa jalla dalam firman-Nya, "Falanas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin." Kami akan bertanya yang diutus kepada mereka, yakni kaum para nabi dan rasul, dan kami akan bertanya kepada para rasul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum mas'uluna 'anni." Sesungguhnya kalian akan ditanya tentang aku nanti pada hari kiamat. Sesungguhnya kalian akan ditanya tentang aku nanti pada hari kiamat. Dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan, jangan sampai pada hari kiamat nanti di saat manusia mereka membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, lalu kemudian salah seorang kalian ada yang datang menghadapku dalam keadaan unta berada di atas punggungnya, lalu kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, selamatkanlah aku. Ternyata dia mendzalimi unta itu, maka unta itu dipikulnya di hadapan Allah pada hari kiamat, lalu dia mengatakan kepada Rasul bahwa, wahai Rasulullah, selamatkanlah aku. Akan tetapi Nabi mengatakan, bukankah aku telah menyampaikan kepadamu? Jangan sampai ada seorang di antara kalian yang datang pada hari kiamat dalam keadaan seekor kuda berada di atas punggungnya, karena dia telah menzalimi dan menganiaya kuda itu. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, selamatkanlah aku. Namun Nabi mengatakan, bukankah aku telah menyampaikan kepadamu? Jangan sampai ada seorang yang datang pada hari kiamat, dia memikul seekor kambing di atas punggungnya, lalu kemudian dia datang dan mengatakan, wahai Rasul, selamatkanlah aku. Lalu aku mengatakan, bukankah aku telah menyampaikan kepadamu? Dan jangan sampai ada seorang yang datang pada hari kiamat, dia memikul emas dan perak, disebabkan karena dia mencuri emas dan perak tersebut, dia mengambilnya tanpa hak. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai Rasulullah, selamatkanlah aku. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah aku telah menyampaikan kepadamu? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak mampu memberi manfaat pada kalian sedikit pun. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Hadis yang sungguh sangat menakutkan pada hakikatnya. Sangat menakutkan sekali. Jangan sampai kemudian engkau datang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian engkau ditanya dan kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu amalkan di hadapan Allah azza wa jal. Sesungguhnya setelah kematian bukan berarti perkara dunia ini selesai, akan tetapi masih ada perhitungan, hari penghisaban yang akan menunggu kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan umatnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku mereka telah meninggalkan Al-Qur'anul Karim, mereka tidak mengamalkan Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan umatnya disebabkan karena mereka telah menelantarkan Al-Qur'an. Mereka tidak lagi istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan menjadi jawaban kalian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Orang terbaiknya umat ini, orang manusia terbaik umat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kondisi kalian. وسنسأل عنه صلى الله عليه وسلم في قبورنا. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد في قبره يأتيه ملكان فيسألانه فيقولان له: من ربك؟ ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وهذا رسول الله، يعني يشهد له بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة قال فيقال لم صالحا. وأما الفاجر أو المرتاب الذي هو يقطع الصلاة المنافق والعياذ بالله الكافر فيقال له من ربك ومن الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري. فيقال له لا دريت ولا سليت أي لا دريت بالإجابة وبالدين ولا اتبعت من يدري. أنت كنت بعيدا عن اتباع الحق كنت متبعا للغرب وللكفرة أو الفجرة أو السحرة كنت ما تتبع أهل الحق ما تتبع الرسل والصحابة وأهل الإسلام. لا دريت ولا تليت أتليت بمعنى اتبعت. فيضرب بمرزبة حديدة عظيمة فيضرب بمرزبة من حديد لو ضرب في رأسه لو ضرب بها جبل من جبال الدنيا لصار ترابا. الله أكبر نعوذ بالله من سوء الخاتمة. أنت أيها المسلم الكريم عند أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام تحبه أكثر من ما تحب نفسك وأهلك ومالك كما قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وفي رواية أن عمر قال يا رسول الله أنت أحب إلي من أهلي ومالي إلا نفسي. فقال لم تؤمن يا عمر أي لم تبلغ الإيمان الواجب الكامل بقي عليك شيء. فقال ففكر عمر ثم قال يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. والحديث في الصحيح. ولهذا كان الصحابة يتابعون النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله ما يقدمون على قوله قول أحد ولو خالف. أما إذا وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم فالعين والرأس. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه قال أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أخاف أن تهلكوا أو أن يعذبكم الله. أبو بكر وعمر من أكابر الصحابة بل هما أفضل الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يقول ابن عباس لا تقدم قول أبي بكر ولا قول عمر على قول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا خالف قول عمر أو قول أبي بكر الرسول فلا نتبع إلا الرسول. إذا كان هذا قول الصحابة أو بعض الصحابة إذا خالف النبي لا نقبله فكيف نقبل من هو فقيه وقد خالف قوله قول النبي؟ أو نقول بقول الشيخ الفلاني أو الحزب الفلاني أو رأي فلان. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الشافعي رحمه الله يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. أي نعم ما تخالف النبي من أجل رأي فلان. نعم نحن نستفيد من العلماء ومن آرائهم لكن إذا خالف بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فقول النبي هو الواجب أخذه وترك ما يخالفه ولو كان أهل ولو كان من عالم كبير. فكيف بمن هو دون ذلك طالب علم أو كان قول عامي أو قانون وضعي فرنسي أو أمريكي يخالف هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يجب رده وأخذ ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام إن أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة وإن تطيعوه تهتدوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ابن عمر الصحابي الكريم جاءه رجل من أهل اليمن فقال: ما ترى في متعة الحج؟ قال ابن عمر: فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إن أباك ينهى عن المتعة في الحج. قال: أقول لك، قال النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها النبي، أرأيت إن فعلها النبي وتركها عمر من كنت متبعا؟ قال الرجل: أتبع النبي. قال: إذن فلماذا؟ يعني انظر، يقدم قول النبي على قول أبيه عمر، فأين نحن من هذا من هذا الأمر يا عباد الله؟ فنحن بحاجة أن نتعلم الآداب مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونأخذ ما جاء به على سعة صدر وحب بالغ وقناعة تامة، حتى نحظى بالفوز بالجنة وبشفاعته عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: ما كنت أظن أحدا يسألني عن هذا غيرك أو قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه الإمام البخاري في كتاب العلم. فالذي يخلص العمل لله ويخلص التوحيد لله ويتابع النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله، ولا يقدم قول أحد على قوله حتى قول أبيه وأمه، لو أن أمك منعتك من تعلم القرآن أو تعلم الحديث أو الصلاة في المسجد فلا تطيعها، أطع الله ورسوله. لو أن رجلا أمر امرأته بالتبرج فليس لها أن تطيعه، أو أمرها بمصافحة الأجنبين فلا تطعه، أو أمرها بأن تعمل في الاختلاط في تجارة أو وظيفة مختلطة فلا تطعه ولو كان أباها، امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردنا يا أمة الإسلام الرفعة في الدنيا والآخرة فلنتابع النبي عليه الصلاة والسلام. وأذكر لكم قصة التي تدل على الحب الصادق. جاء رجل كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، فإذا ذكره وهو في مكان بعيد جاء فنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فذكره ذات يوم كما قالت عائشة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، فقال: ما لك تبكي؟ قال: يا رسول الله، إني إذا كنت في مكان فذكرتك جئت فنظرت إليك فسكنت نفسي واطمأن قلبي، وإني ذكرت موتي وموتك، فإذا أنت مت يا رسول الله دخلت الجنة وكنت في أعلى الجنة مع النبيين والصديقين، وأنا لو دخلت الجنة لا أبلغ مقامك يا رسول الله، فكيف أصنع؟ فلم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام، فأجابه الله، ومن نزل قولهم تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام برهانه العمل الصالح، والحب لا شك أنه يتفاوت بين الرجل والآخر، ولكن علينا أن نعمل ونجتهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأنصح إخواني في هذا البلد العظيم، نسأل الله لهم التوفيق والرشاد، أن يتعلموا اللغة العربية، لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ولوهم القرآن الكريم فإن فهم الإسلام حق فإن الفهم للإسلام هو بتعلم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وتعليم الأبناء والبنات حتى يفهموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ما إني أختم كلمتي هذه أن أوصيهم بتقوى الله عز وجل وأن يحافظوا على الإسلام حتى الممات. ما أشكر لإخواني الذين قاموا بمانا بهذه الدورة العلمية، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفردوس الأعلى وأن يحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأترك المجال للأخ الفاضل سياف، بارك الله في الجميع. Kaum muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita akan ditanya tentangnya pada saat kita masuk ke dalam kubur-kubur kita. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburnya, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat. Lalu kemudian dia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Dan siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu? Adapun jika dia seorang mukmin, maka dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah dan laki-lakinya adalah Rasulullah, dan dia mempersaksikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah engkau dalam keadaan baik. Adapun seorang yang fajir yang meninggalkan salat, seorang munafik, seorang yang kafir, tatkala dia ditanya, siapa Rabbmu? Dan siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Maka dia hanya mengatakan, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Maka dikatakan kepadanya, la daraita wa la talait. Benar-benar engkau tidak tahu dan engkau tidak mengetahui orang yang engkau tidak mengikuti orang yang mengetahui. Engkau jauh dari kebenaran. Engkau lebih mengikuti orang-orang kafir, orang-orang barat yang fajir, para tukang sihir. Engkau tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dia pun dipukul dengan balok besi, lalu kemudian dipukul di atas kepalanya. Kalaulah seandainya balok tersebut dipukulkan ke bukit, maka niscaya bukit itu akan menjadi tanah, akan menjadi hancur. Maka kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari su'ul khatimah, buruknya akhir dari kehidupan kita. Wahai muslim, cintailah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya engkau lebih mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dirimu sendiri, dari keluargamu, dari anak-anakmu, dan bahkan dari seluruh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, tidaklah beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai dari keluarganya, dari hartanya, dan dari seluruh manusia. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai dari seluruh manusia kecuali terhadap diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, belum wahai Umar, yaitu belum sempurna keimananmu. Engkau belum memiliki keimanan yang wajib, yang sempurna. Maka Umar pun memikirkan. Lalu kemudian beliau mengatakan, sekarang aku mengatakan bahwa engkau wahai Rasulullah lebih aku cintai dari seluruh manusia, bahkan terhadap diriku sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sekarang telah sempurna keimananmu wahai Umar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam ucapan-ucapan beliau. Demikian pula dalam perbuatan-perbuatan beliau. Mereka senantiasa menyesuaikan dengan apa yang telah menjadi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan para sahabat, maka dia senantiasa mendahulukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau yang mengatakan, aku mengatakan kepada kalian, Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian mengatakan, berkata Abu Bakar dan berkata Umar, aku mengkhawatirkan kalian akan binasa. Aku mengkhawatirkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab kepada kalian. Padahal Abu Bakar dan Umar termasuk di antara sahabat yang paling utama. Dan bahkan mereka adalah sahabat yang paling utama, yang paling mulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dengan keutamaan tersebut, kalian jangan lebih mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ini perbandingan antara ucapan para sahabat dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak diperbolehkan lebih mendahulukan ucapan sahabat di atas ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mungkin kita akan lebih mengutamakan perkataan seorang yang faqih sementara ucapannya menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau lebih mengutamakan pendapat si fulan, atau lebih mengutamakan perkataan seseorang? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Hendaknya kalian mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Jangan kalian mengikuti selainnya. Namun sungguh sedikit di antara kalian yang menjadikan itu sebagai peringatan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih sebuah hadis, maka itulah pendapatku. Kita boleh mengambil faedah dari para ulama, namun apabila telah menyelisihi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan Nabi lah yang wajib untuk kita ikuti. Meskipun menyelisihi pendapat seorang alim yang besar, apalagi kalau hanya menyelisihi pendapat seorang penuntut ilmu, ataukah menyelisihi pendapat seorang yang berasal dari Perancis atau dari Amerika, yang menyelisihi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk ditolak dan menerima perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, apabila kita mengharapkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, maka hendaknya kita mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Apabila kalian taat kepada Rasul, kalian akan mendapatkan hidayah. Dan Allah juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuu wa ma nahaakum anhu fantahu." Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, ambillah. Dan apa yang Rasul larang kalian darinya, maka hendaknya kalian meninggalkannya. Ada seseorang datang kepada Abdullah bin Umar. Dia seorang yang berasal dari negeri Yaman. Dia bertanya kepada Ibn Umar, apa pendapatmu tentang haji tamattu? Maka kata Abdullah bin Umar, haji tamattu ini dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang ini mengatakan, akan tetapi ayahmu melarang dari melakukan haji tamattu. Maka kata Abdullah bin Umar, ayahku melarang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Siapa yang kamu ikuti? Maka dia mengatakan, aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, jika demikian, mengapa engkau menanyakan hal ini? Maka lihat sikap Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Tatkala ayahnya pun menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau lebih mengutamakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana kita dari perkara ini? Kita sangat membutuhkan untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah, yang akan menyelamatkan kita dari siksaannya, dan kita akan meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berbahagia untuk meraih syafaatmu pada hari kiamat wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada seseorang yang akan bertanya kepadaku dengan pertanyaan ini selain darimu, karena aku melihat demikian semangatnya engkau untuk menuntut hadis-hadis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, manusia yang paling berbahagia untuk meraih syafaatku pada hari kiamat adalah seorang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul 'Ilm. Maka seorang yang mengikhlaskan amalannya dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mengedepankan ucapan seseorang di atas ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia tidak mengedepankan ucapan ayahnya dan ibunya sekalipun di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ibumu melarang kamu untuk mempelajari Al-Qur'an Karim, maka jangan engkau taat kepadanya. Kalau seandainya ayahmu memerintahkan engkau wahai wanita untuk bertabarruj, untuk mengumbar aurat, untuk mempertontonkan auratmu, untuk bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahrammu, maka tidak diperbolehkan kamu taat kepada ayahmu, meskipun dia adalah ayahmu, karena engkau wajib untuk menaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, apabila kita menginginkan ditinggikannya kedudukan kita di dunia dan di akhirat, merasakan ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, maka caranya adalah mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang lelaki yang orang ini sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga apabila dia meninggalkan Rasulullah, dia berada di tempat yang jauh, maka dia selalu teringat dan terkenang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila dia berada di dekat Nabi, dia merasakan ketenangan. Sampai suatu ketika, laki-laki ini yang datang dari tempat yang jauh maka dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil dia menangis. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku apabila berada di satu tempat yang jauh darimu, aku selalu mengingatmu wahai Rasulullah. Namun apabila aku berada di sisimu, aku merasakan ketenangan. Dan apabila aku mengingat kematianmu, lalu kemudian engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Sementara pada saat aku mengingat kematianku, aku tidak mengetahui apakah aku akan bertemu lagi denganmu wahai Rasulullah. Lalu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh, dan mereka adalah teman-teman yang terbaik. Maka wajib bagi kita wahai kaum muslimin untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang benar bahwa kecintaan seorang dengan kaum muslimin yang lain berbeda-beda keadaannya, bertingkat-tingkat kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang wajib bagi kita, apa yang kita mampu lakukan, maka itulah yang kita kerjakan. Apa yang kita mampu lakukan dalam mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah yang kita amalkan. Dan aku menasihati kaum muslimin yang ada di negeri ini agar hendaknya mereka mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab dengan mempelajari bahasa Arab, kita akan memahami Islam dengan pemahaman yang baik. Dengan mempelajari firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian kita mengajarkan kepada anak-anak kita, anak-anak lelaki dan wanita kita, lalu kemudian kita mengajarkan kepada mereka dan membiasakan mereka untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan aku wasiatkan kepada kalian agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya kalian memelihara Islam dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku yang mereka telah bersungguh-sungguh untuk mengadakan daurah ilmiah ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dan memberikan rezeki kepada kita agar kita termasuk di antara pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan bersama Nabi alaihi salatu wassalam pada hari kiamat nanti. Alhamdulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.